Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan diri? Saatnya waktu terhenti, tak kau sadar.